Uang iku lek pancene saleh, lek pancene apik, mas yo dikuyu-kuyu kaya apa yo tetep apik ae. Makane lek iso dadi yo bengkuang, ojo dadi juwet. Bengkuang iku mas yo dipendem kependem nduk jerone lemah. Campur teletong, campur tembelek, gonen dok ngisor, didek idek uang tak karu-karuan, tapi dia tetap putih warnanya. Nggih mboten? Padahal manggonen dok ngisor itu, campur lemah, glipot tak karu-karuan, didek idek uang setiap saat, tapi begitu dia keluar digoncek, warnanya putih, rasanya manis. Isok digaya apa-apa, bukan hanya untuk dimakan, bisa dipakai kosmetik, mempercantik. Aja kaya cuwet manggone nduk ndukur, padahal rupanya ya wireng, ya cili. Uy uy rasanya ya pahit sih san ngone lah tempat dipangan, ya kantil nduk ilat irenge. Paham betul? Masya ilmu mu wakil lah isok disimpen kaya jagung. Jagung ini wakil bijinya, tapi dia tertutup rapi di dalam the klobot. Ditutup, isinya wakil, tapi gak diketok-ketok no. Ditutupi klobot, orang mik situk lapisannya, berlapis-lapis tutupnya. Itu dalam saya ditutupi rambut. Aja kaya jambu mente. Oh, isine mek sitoke ndelondeng-ndelondeng. Paham? Maka sumbernya dari hati. Kan kita semuanya tahu bahwa penilaian Allah dari manusia itu bukan zahirnya tapi batinnya. Betul? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila jasadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum. Sorry, tak waca cepet. Soale masih tak waca arang-arang paling sampean yo gak ngerti. Sesungguhnya yang dinilai Allah dari manusia itu bukan wajahmu. Yo ikut nyautmu ngono lho aku jek semangat. Yang dinilai Allah itu bukan wajah, bukan tubuh, bukan badan, bukan jabatan, sing banter bukan kekayaan, bukan potongan, bukan prejengan, bukan dapuran. Tapi kan hatimu, tapi kan niatmu. Hati yang bagaimana? Yang dapat nilai di sisi Allah, yang dapat apresiasi baik dari Allah. Hati yang hidup, bukan hati yang mati. Orang itu kalau hidup hatinya hidup, maka hidupnya benar-benar hidup. Tapi kalau hatinya redup, maka hidupnya mendrip-mendrip. Apalagi kalau hatinya mati, maka hidupnya pun seakan-akan mati. Walaupun kelihatannya hidup, tapi sesungguhnya mati. Itulah batang melaku-melaku. Halo. Lho nek aku halo ku sampean hai ngono. Gak nyambung, kok nek aku hai sampeyan halo. Nek aku halo hai sampeyan hai halo. Nek aku hai halo sampeyan halo hai. Coba sih halo. Nah, hai. Halo hai. Hai halo. Halo hai hai halo hai halo hai. Awes. Atiku lek wis mati gak ada nilai ini menungso ikutin ngarsane Allah pun kalau takon zaman jawab lek es paham ngomongo sampun, lek gurung paham ngomongo dereng. Lek sampun paham ya wis gak ada tak terang no wis paham, tapi lek dereng ya tak terang no. Sik pertanyaannya gurung sampean sampun paham tentang ati sing mati nopo dereng? Ngetara aku pengen ngajine suwe. Ya wis, rungokno, iki serius. Serius dhisik, rungokno. Cek paham. Ati sing mati iku Bapak Ibu jamaah sekalian adalah ati sing gak urip. Lapo kok gak urip? Sebabe mati. Lapo kok mati? Soale lapo kok gak urip? Mergo lapo kok mati? Mergo padha gendenge ngene. Ati sing mati ku ati sing gak ana setrume. Gak ana setrume. Contoh, ada lampu baru, ini lampunya beli dari toko. Jare wong kulonan ku anyar gres. Lampune gak pedot. Terus lampu ini dicopkan. Ke ditemplekkan nih lho, ditemplekkan. Ke tempat lampu ya apa jenenge to? Ayo pitingan gitu. Klek. Kok nyala? Murup. Lah itu berarti pitingan itu ada setrumnya. Betul? Betul? Ono lampu anyar gres beli dari toko yo ndak pedot lampune. Dicopkan ke pitingan klek. Kok ndak murup, ndak nyala? Lah berarti pitingan itu ndak ada setrumnya. Mbok kabele pedot mbok apa sing jelas ndak ono setrume. Ono ati dicopno nyang pitingan iman, takwa, amal soleh, akhlakul karimah, kok nyaut lep. Iku berarti ati ono setrume, urip. Ati dicopno nduk nggone pitingan iman, takwa, amal soleh, akhlakul karimah, dijak ngaji, lho kok gak nyaut. Nah iku berarti gak ono setrume. Mati. Se nontok longak-longoke koyo gurung paham iki sik. Ya, saya harus telaten banyak memberikan contoh tamsil biar mudah difahami karena saya sadar rupa-rupanya yang saya omongin kurang begitu cerdas. Masih mangkel mulia. Koyo karo ngajine Anwar jae yo sing ngene iki. Makane lek tersinggung lek mangkel mulia. Aku diarani kasar Gusro, siap dengan resiko. Misale gak diundang meneh nduk daerah kene. Lah apa golek nggon liyane weh. Ampun donya mbok bingung. Ana radio. Kemudian radio ini dicolokkan. Dicolokno iki lho. Nduk gone stop kontak listrik. Klek. Lantas di tombol powernya cetek. Kok bunyi? Ini berarti radio mati atau radio urip? Urip. Wis mulai cerdas iki. Lah terus ana radio dicolokno ndok gone stop kontak listrik klek tombol powere cetek. Lah kok ndak muni? Kemresek lho ndak. Berarti iki radio mati. Betul, wis mulai cerdas. Ana wong kerajaan cangkemnya lah apa jenenge? Ya wis cangkemnya wae. Dicolokkan, disambungkan ke setrum iman, takwa, amal saleh, nyaut. Cangkemnya disambungkan ke afdhalul dzikri, kok nyaut? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Iku berarti cangkem mati ta cangkem urip? Sip. Mulai cerdas. Ada orang kerajaan cangkemnya disambungkan ke setrum afdhalul dzikri, kok duweh tok ngowohai. Iku berarti cangkem mati. Sing banter to lek jawab maneh. Ana wong kerajaan pagi-pagi sekitar jam 4 dini hari disambungkan ke setrum. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Kok langsung cerekal bangun, terus mandi, wudu, siap-siap berangkat jamaah ke masjid, ke musala. Iku berarti wong sing banter, berarti wong sip. Ana wong kerajaan pagi-pagi jam 5, 4, 15 menit disambungkan ke setrum. As-salatu khairum minan naum. Lah kok malah kelon? Urip ta mati? Mosok mati sok kelon. Kelon ambek putune iku lho. Sapa ngomong urip? Apane sing urip? Iki mbahas sate kok.